السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. يا الله يا أرحم الراحمين. Segala puji bagimu ya Allah. Kami bersyukur kepada engkau ya Allah atas nikmat Ramadan. Sungguh tidak ada yang lebih bahagia bagi kami dalam sisa waktu yang kami dapatkan, dalam sisa usia yang engkau berikan kepada kami, kecuali kami mendapatkan setiap harinya kebaikan-kebaikan seperti bulan Ramadan. Ya Arhamar Rahimin, segala puji bagimu yang telah menganugerahkan kepada kami kaum muslimin bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan yang di dalamnya engkau menjanjikan ampunan dosa ya Allah, bulan yang di dalamnya engkau menjanjikan akan membukakan pintu surga selebar-lebarnya ya Allah, bulan yang di dalamnya engkau berjanji akan menutup pintu neraka serapat-rapatnya ya Allah, bulan yang di dalamnya engkau berjanji akan membelenggu semua syaitan-syaitan ya Allah, bulan yang di dalamnya engkau berjanji akan melipat gandakan pahala setiap kebaikan ya Allah, bulan yang di dalamnya engkau berjanji akan menganugerahkan dan menghadiahkan Lailatul Qadar ya Allah. Segala puji bagimu ya Allah. Kami bersyukur karena kami masih bisa bertemu dengan bulan Ramadan. Segala puji bagimu ya Allah yang telah memberi kami hidayah sehingga kami bisa beribadah di bulan Ramadan. Kami tahu meskipun kami mendapatkan 1000 Ramadan, seandainya engkau tidak memberi kami hidayah, maka bulan-bulan itu tetap menjadi sia-sia dalam hidup kami ya Allah. Bukan karena Ramadan saja hidup kami menjadi lebih baik, bukan karena rumah kami dekat dengan masjid, kami hadir dalam masjid, bukan karena kami mampu membaca Al-Quran sehingga kami banyak membacanya, tetapi semua itu karena hidayah darimu ya Allah. Betapa banyak hamba-hambamu yang rumahnya bersebelahan dengan masjid, tetapi mereka belum melangkahkan kakinya ke dalam masjid. Betapa banyak hamba-hambamu yang mengerti Al-Quran, tetapi belum mampu mengamalkan isi Al-Quran. Betapa banyak dari hamba-hambamu yang mampu mendengar azan tetapi belum mampu memenuhi panggilannya. Betapa banyak dari hamba-hambamu yang mengerti kebaikan tetapi belum mampu untuk mengikutinya ya Allah. Semua itu tergantung kepada hidayah yang engkau berikan kepada hamba-hambamu itu ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, beri kami hidayah ya Allah, dan sempurnakanlah hidayah itu di dalam hati kami ya Allah. Beri kami hidayah ya Allah, seperti yang telah engkau berikan kepada para anbiya, kepada para siddiqin, kepada para syuhada, dan juga kepada para solihin. Ya Rabbana, ampunkanlah dosa-dosa kami ya Allah, dosa yang kadang baru saja kami lakukan ya Allah. Kami berpuasa tetapi kami belum mampu menjaga pandangan mata kami ya Allah. Ampunkanlah ya Allah. Jangan sampai puasa kami menjadi sia-sia gara-gara dosa-dosa kami ya Allah. Kami berpuasa tetapi belum mampu menjaga lisan kami dari membicarakan orang lain ya Allah. Kami berpuasa tetapi kami belum mampu menjaga tangan kami dari mengambil hak orang lain ya Allah. Kami berpuasa tetapi kami belum mampu menjaga hati kami dari dengki kepada orang lain ya Allah. Kami berpuasa tetapi hati kami masih saja cinta kepada dunia ya Allah. Kami menzalimi diri kami sendiri ya Allah. Siang dan malam kami bermaksiat kepadamu ya Allah, seolah-olah nerakamu tidak ada dan kami tidak takut ya Allah. Siang dan malam kami durhaka kepadamu, meninggalkan panggilan dan kewajiban-kewajiban untuk taat kepadamu ya Allah. Kami mengabaikan sholat sekian tahun dalam hidup kami ya Allah. Padahal kami tahu bahwa amalan yang pertama akan ditanya dan dihisab nanti adalah tentang sholatnya ya Allah. bagaimanakah nasib kami nanti di akhirat jika Engkau bertanya tentang sholat kami selama ini, ya Allah? Bagaimanakah kami harus menjawab pertanyaan itu, ya Allah? Lalu bagaimana kami akan mengandalkan amalan-amalan kami yang lain jika sholat kami telah rusak, ya Allah? Maafkanlah kami di dunia, ya Allah, sebelum Engkau menghukum dan menyidang kami nanti di akhirat, ya Allah. Ampunkanlah kesalahan kami di masa lalu, ya Allah. Ampunkanlah durhaka kami terhadap orang tua kami, ya Allah. Ampunkanlah kedurhakaan kami kepada ibu kami, ya Allah. Kedurhakaan kami kepada ayah kami, ya Allah. Mungkin ada di antara kami yang ketika kedua orang tuanya meninggal dunia, bahkan kami belum berbakti kepada keduanya, ya Allah. Maafkanlah kesalahan kami, ya Allah. Ya Rabbana, tolonglah kaum muslimin, ya Allah. Tolonglah kaum muslimin di Palestina, ya Allah. Tolonglah kaum muslimin di Gaza, ya Allah. Tolonglah kaum muslimin di Suriah, ya Allah. Dengarkanlah jeritan-jeritan anak-anak kami yang ada di Palestina, ya Allah. Jeritan anak-anak yatim di Gaza, ya Allah. Jeritan anak-anak yatim di Suriah, ya Allah. Yang kami tidak mendengarnya dan Engkau Maha mendengar, ya Allah. Dengarkanlah rintihan para janda-janda yang ditinggalkan suaminya, ya Allah. Dengarkanlah jeritan kaum muslimin di Irak, ya Allah. Di Yaman, di Rohingya, di seluruh dunia, ya Allah. Engkaulah Maha penolong terhadap hamba-hambamu, ya Allah. Ya Rabbana, berilah hidayah kepada pemuda-pemuda Islam di Indonesia. Dan pertemukanlah kami dengan teman-teman kami di dalam rumahmu yang mulia, ya Allah. Sebagaimana Engkau sering mempertemukan kami di dalam majelis-majelis kami yang selama ini kami lakukan, ya Allah. Sebagaimana kami sering bertemu dalam permainan kami, dalam senda gurau kami, dalam tempat-tempat kami berbicara dan berdiskusi dengan teman-teman kami, ya Allah. Maka pertemukanlah kami di dalam rumahmu dalam zikir kepadamu, ya Allah. Dalam halaqah-halaqah ilmu tentang agamamu, ya Allah. Ya Allah, tariklah hati hambamu, teman-teman kami, agar mereka mau datang ke majelis-majelis ilmu, ya Allah. Ya Allah, Engkaulah yang menggenggam hati setiap hambamu. Kami hanya mampu mengajak tetapi tidak mampu memberi hidayah, ya Allah. Berilah hidayah kepada pemuda-pemuda Islam di Indonesia. Jadikanlah anak-anak muda di Indonesia bergerak untuk berdakwah di jalanmu, ya Allah. Jadikanlah pemuda-pemuda di Indonesia seperti pemuda Ashabul Kahfi, ya Allah. Seperti kaum Muhajirin, ya Allah. Seperti kaum Ansar, ya Allah. Tutuplah aurat perempuan-perempuan muslimah. Berikanlah ke dalam hati mereka rasa malu dan kehormatan. Jadikanlah mereka perempuan-perempuan yang Engkau cintai. Seperti Engkau mencintai Khadijah, seperti Engkau mencintai Aisyah, seperti Engkau mencintai Fatimah, seperti Engkau mencintai Maryam, dan seperti Engkau mencintai Asia. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.